Konsultasi Syariah. Anak hasil zina minta warisan. Pertanyaan. Jika ada kasus, si A meninggal memiliki dua anak yang menjadi ahli warisnya. Tiba-tiba datang seseorang mengaku bahwa dia juga anaknya si A karena si A berzina dengan ibunya. Apakah orang ini juga berhak mendapatkan warisan dari si A? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Anak hasil zina bukan termasuk anak nasab, karena zina adalah sebab batil, sehingga tidak memiliki hubungan nasab maupun pewarisan. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita yang merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Dalil lainnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya anak itu menjadi hak pemilik firasy dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis. Imam An-Nawawi mengatakan, ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi firasy bagi si lelaki. Selanjutnya, lelaki ini disebut pemilik firasy. Selama sang wanita menjadi firasy lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi, ada anak yang tercipta dari hasil selingkuh yang dilakukan istri dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian, artinya tidak memiliki hak sedikit pun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan istri orang lain. Dalam hal ini terdapat kaidah, semua yang diawali dari yang batil, maka hasilnya juga batil. Nasab dari hasil zina adalah sebab batil. Karena itu, jika ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah saudara Anda sebapak karena bapak pernah berzina dengan ibunya, lalu dia minta warisan, maka klaim ini tidak diterima. Karena ada dua sebab nasab yang berlaku pada bapak Anda. Pertama, nasab karena sebab pernikahan, dan ini sebab yang dibenarkan. Kedua, nasab karena sebab zina, dan ini sebab yang batil, tidak diberlakukan. Dan jika ada dua sebab, yang satu dibenarkan dan yang satu batil, maka sebab yang batil tidak dianggap. Terdapat kaidah yang dinyatakan As-Sarkhasi, sebab yang batil tidak akan bertemu dengan sebab yang sahih. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu mengatakan, jika ada orang yang mendapat warisan dari ayahnya, kemudian datang seseorang yang mengaku bahwa dia adalah saudaranya sebapak dari wanita yang pernah berzina dengan bapaknya, maka pengakuan ini tidak diperhitungkan, sehingga dia tidak dinasabkan ke bapaknya dan tidak mendapatkan warisan. Karena zina adalah sebab yang batil, sehingga yang mengaku tidak berhak memiliki hubungan nasab dan warisan. Demikian, Allahu A'lam.